Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Kaum muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita akan memulai lanjutan dari rangkaian kajian ta'lim online Majlis Ta'lim Mutiara Ilmu Syar'i Palembang dengan Radio Al-Ibanah. Kita memulai kajian di malam Selasa ini, di hari Senin malam Selasa. Kita memulai sebagaimana yang sudah terjadwal kajian Riyadhus Shalihin, tepatnya pada bab Al-Muraqabah hadis yang ketiga. Pada perjumpaan kita yang sebelumnya atau pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab muraqabah yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau ketika itu masih berusia sangat muda belia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau dengan sebutan ghulam. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan berada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika engkau meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebuah pengajaran, pendidikan tentang penanaman akidah sejak usia dini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Tentunya tarbiyah akidah terkait dengan penanaman keimanan dan pengokohan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla merupakan perkara yang sangat penting dan yang sangat diutamakan sebagai wujud pembekalan bagi seorang anak yang akan menghadapi berbagai macam bentuk problematika kehidupan, berbagai macam bentuk fitnah-fitnah yang akan menimpa dirinya nanti. Maka dengan akidah yang kuat, dengan keimanan yang kokoh terhadap Allah Azza wa Jalla dan juga syariat-syariatnya, diharapkan sang anak ini mampu untuk menghadapi berbagai macam bentuk musibah, ujian dan cobaan yang menimpa dirinya dalam kehidupan, dia hadapi dengan penuh iman dan ihtisab, dengan penuh rasa iman, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, menyandarkan dirinya, menyandarkan keselamatannya, menyandarkan segala bentuk kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sehingga diharapkan ia bisa menghadapinya dengan tegar. Ini yang dimaukan dari pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan permasalahan akidah. Maka jangan heran bermunculan dari hasil pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bermunculan generasi-generasi yang kuat, kuat keimanan mereka, sehingga memunculkan dan menumbuhkan jasad yang kuat. Dengan kuatnya iman, maka akan menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan permasalahan terkait dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, meminta hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan terkait dengan permasalahan takdir, dengan ketetapan ilahi yang telah ditetapkan dari masing-masing hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam annal ummata law istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah, sesungguhnya kalau saja semua umat ini berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk engkau terima sesuatu itu. Seluruh umat ini ingin menyelamatkan kita. Andai kata seluruh umat ini bersatu padu untuk memberikan kepada kita sebuah manfaat, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat itu kecuali apa yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Bahwa apa yang kita rasakan sekarang ini berupa kemanfaatan, baik itu manfaat duniawi, manfaat materi, ataupun manfaat yang terkait dengan rohani kita, yakinlah itu semua berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang telah Allah tetapkan kita akan menerimanya. Bukan semata-mata karena manusia. Bukan semata-mata karena manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kita itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walau istama'u ala ayyadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kalau saja mereka bersatu padu untuk memberikan madharrah, untuk menimpakan perkara yang membahayakan kepada diri kita, menimpakan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada diri kita, maka mereka tidak akan mampu menimpakan perkara yang mudharrah tadi. Tidak akan mampu memudharratkan iman kita, memudharratkan kehidupan kita, kecuali apa yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan menimpa kita. Luar biasa. penanaman akidah terkait dengan takdir, terkait dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sudah ditanamkan sejak ia masih muda, sejak ia masih belia. Barakallahu fikum. Ini yang menjadi sebuah teladan bagi diri kita. Kita tidak boleh jemu, kita tidak boleh bosan menanamkan akidah, menanamkan akhlak, menanamkan perilaku-perilaku yang baik kepada putra-putri kita sejak masa masih usia dini atau belia. Karena penanaman inilah yang akan terus diingat oleh mereka sebagaimana ingatan mereka yang sangat kuat, ya. Sehingga menghasilkan ingatan ini, menghasilkan pemahaman nanti ketika dia dewasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang yakin bahwa kemanfaatan yang dia rasakan dan perkara yang mudharrah yang ia terima atau yang menimpa dirinya itu semata-mata karena memang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan hikmah dan tujuan yang memang diinginkan oleh Allah, sehingga hati dia lapang, hati dia tenang, tidak gelisah, tidak kemudian cemas, tidak berlebihan dalam ketakutan dan kekhawatiran yang menimpa dirinya. Dia sandarkan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak kepada manusia yang lemah. Dia hanya menyandarkan kepada Zat yang maha kaya, yang maha mampu, yang maha perkasa, bukan kepada manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keimanan yang seperti ini akan menjadikan kita tegar, akan menjadikan kita sebagai sosok yang tidak gampang putus asa, tidak mudah larut dalam kesedihan, tidak mudah patah semangat, tidak mudah putus di tengah jalan. Sikap yang seperti ini, keyakinan yang seperti ini akan menjadikan kita kuat, menjadikan kita sabar dan tabah, tegar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan yang terjadi. Kenapa? Dia akan mengembalikan semua permasalahan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak saling menyalahkan, tidak saling menyikut, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menuduh dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian dalam penggalan yang berikutnya Nabi menyatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Penggalan ini menunjukkan bahwa ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak bisa diganggu gugat. Sudah tetap adanya. Tidak akan pernah berubah. Sejak ditulisnya takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi menyatakan rufi'atil aqlam. Pena-pena telah diangkat, artinya telah usai pencatatan takdir Allah Subhanahu wa taala atas setiap makhluknya yang ada di alam semesta ini. Wa jaffatish shuhuf, dan telah kering lembaran-lembaran, dalam artian ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Tidak akan berubah keputusan Allah Subhanahu wa taala di sisinya, dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ketetapan Allah Azza wa Jalla telah berjalan, telah berlalu, telah berlaku. Nah, dan sekali-kali engkau tidak akan mendapati ketetapan Allah itu adanya perubahan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Maka yang wajib bagi kita untuk menyikapi terkait permasalahan apa yang telah Allah tetapkan. Karena tentunya kita tidak mengetahui masing-masing dari kita apakah memang Allah tetapkan bagi kita keselamatan ataukah kesesatan. Kita tidak tahu masing-masing kita apakah kita ini akan menjadi orang yang terus istiqamah sampai akhir hayat kita. Ataukah justru kita dalam tengah perjalanan kita kemudian tergeser. Terpelanting. Waliyadzubillah dari al-haq. Terpelanting dari siratal mustaqim. Kemudian kita bergelimang dengan lumpur. Dosa, kemaksiatan, dan kesesatan. Waliyadzubillah. Kita tidak tahu bagaimana kesudahan kita. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sang uswatun hasanah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasihul amin, pemberi nasihat yang amanah. Dalam suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahad ma min nafsin manfusah illa waqad kataballahu lahu illa qad katabahallahu minal jannati wan nar wa illa qad kutibat syaqiyah aw sa'idah. Tidak ada satu jiwa pun di antara kalian melainkan telah Allah tetapkan padanya tempatnya nanti, apakah ia di neraka ataukah di surga. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan baginya sebuah ketetapan. Apakah ia termasuk orang yang bahagia ataukah ia termasuk orang yang celaka. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah ketetapan bahwa keselamatan, kesesatan itu sudah ditetapkan. Siapa yang diselamatkan oleh Allah, siapa yang disesatkan oleh Allah. Siapa yang Allah masukkan ke dalam jannah, siapa yang Allah lemparkan ke dalam neraka. Semua telah ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Sehingga permasalahan ini menimbulkan polemik di kalangan para sahabat, sehingga para sahabat di antara mereka menyatakan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk reaksi dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Para sahabat bertanya, manusiawi bertanya, kaifa ya Rasulullah anad'al amal ayamkuthu ala kitabina wa nad'al amal. Apakah kita harus berdiam wahai Nabi dan kita kemudian meninggalkan amalan? Dalam riwayat yang lainnya, ya Rasulullah ana'malu qad furigha minhu au ana'malu bi syai'in qad furigha minhu. Apakah kita akan beramal dengan perkara atau sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan ini, bala. Ya. I'malu fa kullu muyassar. Beramallah kalian karena setiap orang akan diberikan sebuah kemudahan. I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian karena seorang atau setiap orang akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. In kana ahlus sa'adah fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Jika dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan selamat dan bahagia, ia akan beramal, mudah baginya untuk beramal dengan orang amalan orang-orang yang selamat. Mudah beramal dengan sunnah, mudah beramal dengan kebaikan, mudah beramal dengan hidayah, mudah beramal dengan syariat, mudah beramal dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Allah kasih kemudahan. Wa in kana ahlu syaqawa fayuyassaruna li'amali ahli syaqawa. Jika dia Allah tetapkan sebagai ahlu syaqawa, sebagai orang-orang yang akan celaka nanti, orang yang akan bersedih, maka ia akan diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan mereka. Diberikan kemudahan untuk bermaksiat, diberikan kemudahan untuk melakukan kesesatan. Lah, terkadang memang kadang-kadang kemaksiatan itu mudah sekali untuk dilakukan. Berbeda dengan kebenaran, istiqamah. Berbeda dengan al-haq, terkadang hati kita itu sulit untuk menerimanya. Bagi yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menerima al-haq, menerima kebenaran, menjalani kebenaran, menjalani al-haq, bersyukur kepada Allah karena itu adalah nikmat dari Allah azza wa jal. Ketika seorang muda untuk beramal dengan al-ma'asi, al-syirik, maka jangan bangga. Jangan kemudian dia kemudian bangga, senang dengan kemaksiatan yang mudah bagi dia untuk menjalaninya. Jangan, rugi dia. Bahwa bisa jadi hal itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi dia untuk melakukannya. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka kesimpulan dari perkara takdir, dituntut bagi kita untuk beramal dan beramal. Kita dituntut bagi kita untuk jangan putus asa, jangan patah di tengah jalan. Sabar, tegar, kokoh iman kita, kokoh kesabaran dan keteguhan kita untuk membawa kebenaran itu. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan dan sabar dalam menerima ketetapan Allah yang tidak menyenangkan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Wa fi riwayat tsaniyah, dalam riwayat yang berikutnya, karena disebutkan dua riwayat di dalam hadis ini. Qala sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau dalam keadaan lapang, ketika dalam keadaan senang, ketika dalam keadaan longgar, tentram kehidupannya, penuh dengan rizki, ya, keuntungan dia mesti dia peroleh, kebutuhan-kebutuhan duniawi dia juga tidak terlalu disibukkan dengannya, roha kehidupannya tidak ada yang perlu dia cari, semua kebutuhan yang sudah terpenuhi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenali Allah ketika engkau dalam keadaan lapang, maka sebagai balasannya ya'rifka fi syiddah, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenal engkau ketika dalam keadaan sulit, ketika dalam keadaan terhimpit susah, ya. Asy-Syaikh Al-Fauzan menyatakan, kun qariban minallah fi jami'i ahwalika, jadilah engkau orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala kondisimu. Jadilah engkau dekat dengan Allah dalam setiap keadaan, khususnya dalam keadaan roha. Seorang kadang itu lupa, ya. Dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera kehidupannya, anak sehat, istri sehat, ya. Gaji terus meningkat, kebutuhan terpenuhi, aman. Terkadang lupa. Nah. Maka kata Syekh di sini, jadilah engkau orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla dalam segala keadaanmu. Fi hali rakhaika wa adami hajatika. Yaitu dikala engkau dalam keadaan lapang dan tidak ada kebutuhanmu, ya, yang perlu engkau cari. La taltafit anillahi jalla wa ala, jangan sekali-kali engkau berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kun qariban minallah bita'atihi wa tarki ma'siyatihi, jadilah engkau orang yang bertaqarrub kepada Allah Azza wa Jalla, dekat dengan Allah dengan apa? Dengan menaati Allah, yakni dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalani syariat Allah. Jaga batasan-batasan Allah, jangan dilampaui. Jangan kemudian dengan serta-merta karena ketenangan itu akhirnya menipu dirimu. Maghrur, tertipu kita dengan kesejahteraan yang Allah berikan kepada kita. Atau karena dunia itu tidak hanya sebatas materi saja, bisa jadi mungkin pengikut. Ya. Kita banyak pengikutnya, atau kalau diri kita banyak pendukungnya. Nah, itu adalah fitnah. Terlena, Masya Allah, ini orang-orang yang belajar sama saya, ini luar biasa, banyak. Ya. Akhirnya dia terlena. Mulai muncul kesombongan dalam dirinya. Mulai sikap angkuh. Mulai muncul sikap tidak mengembalikan sebuah permasalahan kepada ahlinya. Karena ia merasa mampu. Kalau di masa ini terfitnah dengan pengikut di medsosnya. Ya. Pengikutnya di telegramnya sekian K. Ya. 21 titik K. Luar biasa, banyak. Akhirnya dia terlena. Dia menganggap bahwasanya, saya sudah bisa berdakwah. Jangan sampai menipu kita hal demikian. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala melalui san rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dikala kita berada di dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang lapang. Maka sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita, menolong kita dalam keadaan kita membutuhkan pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat dasar manusia. Kalla innal insana layatwa arra'ahu staghna. Sekali-kali sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Ketika ia melihat dirinya istaghna, merasa tercukupi. Fa idza istaghna al-insan nasiya Allah. Jika manusia sudah menganggap dirinya merasa tidak butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa segala sesuatu yang ia miliki sudah lengkap. Dia sudah tidak butuh pertolongan orang, tidak butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah merasa mampu. Maka ia terkadang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhanna annahu laisa bihajatin ilallah, dia menganggap dan menyangka bahwasanya ia tidak merasa butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza marida laja'a ilallah. Ya. Maka ketika dia sakit, dia berupaya untuk apa? Berdoa kepada Allah minta kesembuhan. Wa idza sahha wa syufiya nasiyallahu azza wa jal. Tapi ketika dia diberikan kesehatan, dan ini yang kebanyakan menimpa diri kita semua. Ketika dia diberikan kesehatan, ketika dia diberikan kebugaran, dari yang sebelumnya dia lemas, tidak berdaya, akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi halatun sayyi'atun tadullu ala dha'fil iman. Keadaan yang seperti ini, sikap yang seperti ini adalah sikap yang jelek. Sikap yang tercela, yang menunjukkan lemahnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau sakit kemudian diberi sehat, jangan kemudian bersikap zalim terhadap saudaramu. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mengembalikan makar orang-orang yang jahat. Hati-hati. Ya. Selamatnya kita, ya, kuat kekuatan kita ini di dalam kita bermaksiat dan berbuat kezaliman bukan berarti Allah ridha terhadap diri kita. Kemampuan kita dalam menzalimi saudara kita, kemampuan kita dalam menzalimi orang lain bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan perbuatan itu. Tapi itu adalah bentuk istidraj dari Allah Azza wa Jal agar kita berhati-hati, waspada. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat segala gerak-gerik kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita ingat bagaimana kisah beberapa pendahulu kita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan hadis ini beliau menyatakan ya'rifka fi syiddah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenalmu ketika engkau dalam masa sulit. Idza waqa'ta fi khatarin wa syiddatin wa anta muti'un lillahi fi halatir raha fa innallaha yunqidhuka bi a'malika as-salihah. Jika engkau menimpa perkara yang mengkhawatirkan, membahayakan, menyulitkan dalam keadaan engkau adalah orang yang taat kepada Allah, ketika dalam keadaan lapang, maka sesungguhnya Allah akan menyelamatkan engkau dengan amalan-amalan soleh. Bahwa awal amalan soleh seorang hamba itu bisa menyelamatkan dirinya ketika di masa-masa sulit. Mithlu hadith ashabil as-sakhrah. Permisalan ini disebutkan dalam hadis, ya, orang yang terjebak dalam gua. Alladzina intabaqat alaihim as-sakhra fil ghar, yakni orang-orang yang tertutupi atas mereka gua yang dia tinggali ketika itu atau dia singgahi tertutupi dengan batu yang sangat besar. Walam yastati'ul khuruj, mereka tidak mampu untuk keluar. Maka ketika mereka bermunajat menyebutkan wasilah bertawassul kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan soleh mereka yang mereka lakukan sebelumnya, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini sebagai teguran untuk diri kita. Kalau kita beramal soleh, jangan nanggung-nanggung. Ya, apapun amalan solehnya, kita mau beramal soleh dalam talabul ilmi yang sungguh-sungguh. Ya. Kita talabul ilmi yang sungguh-sungguh, datang kajian rutin. Ya. Barakallahu fikum. Jangan terpengaruh, waduh yang lain gak datang, sudah saya gak datang. Jangan. Ini berarti dia tidak sungguh-sungguh. Ketika dia melakukan sholat, upayakan sholat yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik terkait dengan waktu ataupun terkait dengan gerakan dan metode kaifiyatis sholat. Ketika kita berwudu pun demikian. Ketika kita bermuamalah dengan saudara kita, benar-benar kita memperhatikan apakah muamalah kita ini ada unsur kezaliman ataukah tidak. Ya. Karena ini bagian dari amalan soleh, maka harapannya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita dengan amalan-amalan yang telah kita kerjakan tadi, pertolongannya ketika di masa kita sulit. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, harapkan semua balasan dari Allah tentunya. Kita mengharapkan saum kita, sholat kita, ibadah kita, yang lainnya, ta'awun kita, dakwah kita, tarbiyah kita, semua harapkan balasan yang kita lakukan ini semata-mata dari Allah Azza wa Jalla, bukan ucapan syukur, terima kasih kepada hamba-hambanya atau dari hamba-hambanya. Jangan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasannya kemenangan itu menyertai kesabaran. Bahwasannya an-nasr, pertolongan, kemenangan itu ya, ma'as sabri, menyertai kesabaran. Nah, bahwa ketika seorang insan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Nah, diuji sehingga dia merasakan kesakitan, ya. Sakit raganya, sakit jiwanya, sakit hatinya, ya. Nah, sakit hati mungkin tersinggung ke atau ke yang lainnya. Nah, menimpa dirinya kesulitan, perkara-perkara yang tidak mengenakkan, yang tidak dia sukai. Maka bimbingan agama kita adalah as-sabr, bersabar. Nah, bersabar tentunya bersabar dengan kesabaran yang telah kita pelajari bersama. Mencakup dari tiga hal, sabar terus berada di atas ketaatan kepada Allah. Kalau dia sebelumnya berada di atas hidayah, taufik, sebagai seorang ahlu sunnah, dia mengamalkan sunnah. Namun setelah itu, setelah dia mengamalkan sunnah ini, dalam perjalanannya dia diuji dengan berbagai cercaan, makian, ya, intimidasi. Sabar. Jangan kemudian kita tinggalkan sunnah itu. Jangan. Jangan kemudian kita meninggalkan dakwah itu lantaran kita diganggu oleh manusia. Sabar dalam menjalani ketaatan, hadapi problematika itu dengan kesabaran. Kalau kita sebelumnya berada di atas ibadah ta'awun alal birri wa taqwa, di atas ibadah saling berinteraksi, bahu-membahu, bantu-membantu, bekerja sama untuk berdakwah misalnya, kerja sama dalam hal terkait tarbiyah dan yang lainnya, tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sebuah ayat, makana liyadharal mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan sebuah nikmat itu tetap berada pada orang-orang yang beriman sampai Allah akhirnya menguji mereka, apakah mereka termasuk orang yang bagus dalam muamalahnya, bagus dalam imannya, ataukah dia orang yang jelek. Allah uji. Ya. Ini yang sering menimpa saudara-saudara kita dari kalangan salafiyin, ikhwan salafiyin, ketika bermuamalah terkait dengan ta'awun, baik itu tarbiyah ataukah muamalah tijariyah ataukah ta'awun terkait dengan dakwah, ya, disebabkan karena perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang dalam rapat, dalam obrolan, dalam mengambil sebuah sikap atau mengambil sebuah kebijakan, berbeda, itu biasa, wajar. Sabar. Jangan kemudian yang tidak diterima kemudian tersinggung, kemudian akhirnya ia mengambil sikap, merasa acuh, ya. Akhirnya dia mengurungkan diri untuk tidak belajar, tidak menampakkan dirinya, menghilang, akhirnya hilang, pergi jauh, ya, karena kekecewaan, karena sakit hati. Khasarah, rugi. Rugi dia. Dia jual imannya, jual manhajnya dengan barang yang murah. Dia rela mengorbankan manhajnya dia rela mengorbankan istiqomahnya. Dia rela mengorbankan ibadah yang sangat mulia ini. Lantaran hawa nafsu. Nah, rugi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini sering terjadi. Nah, ikhlaskan niat kepada Allah. Kita mengemukakan pendapat, kita mengemukakan masukan, itu semua tanamkan. Semua, harapkan semua dari pendapatnya kita, yang kita lontarkan, ya, usulan dan saran kita yang kita lontarkan, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengharap nanti biar diterima, biar aku menjadi orang yang dianggap bahwasanya aku yang memajukan dakwah ini. Jangan. Itu niatan yang tidak lillah. Maka ketika digoyang dengan pendapat yang lain atau tidak diterima pendapat itu, sakit hati. Lah, ya, ini orang tidak menghargai, yang tidak memuliakan keistiqomahan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dengan kesabaran. Sabar. Ya. Ketika kita melangkah sesuai dengan bimbingan syariat, sesuai dengan bimbingan ilmu dan ahli ilmu, jalani. Kesulitan pasti dia hadapi. Bagaimana ketika menghadapi kesulitan? Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwasanya Allah azza wa jalla akan memberikan kemudahan. Yakinlah bahwasanya Allah azza wa jalla akan memberikan pertolongan. Entah kapan pertolongan itu. Bagaimana bentuknya pertolongan itu kita tidak tahu. Kita ini hamba Allah azza wa jalla. Jangan kemudian ketika kita mengalami kesulitan, mengalami kendala, akhirnya kita lari dari sebuah tanggung jawab atau lari dari sebuah ta'awun. Ya, ada anak enggak ikut-ikut, biarlah itu fulan, ya. Lah, kaum muslimin yang dimuliakanlah Allah, ini bimbingan buat kita semua. Di dalam hadis ini kita bisa mempraktekkan secara, ya, tajrubah dalam kita, keseharian kita, untuk kita menanamkan kesabaran di dalam kita beribadah kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya. Bisa jadi pertolongan itu Allah akan kasihkan dalam waktu dekat, ya, setahun, dua tahun ke depan, lima tahun ke depan. Atau pertolongan Allah itu bisa Allah kasihkan 20 tahun kemudian, atau bahkan ketika kita sudah tiada, baru pertolongan Allah, Allah munculkan. Nah, kewajiban kita hanya beramal. Kewajiban kita hanya berbuat. Adapun yang menentukan berhasil atau tidaknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kemampuan tangan-tangan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang dalam perjuangan. Jangan sampai perjuangan ini menjadikan kita kalah sebelum kita berperang. Sebelum kita bertempur, kita sudah kalah. Meninggalkan saudara-saudara kita. Biarlah saya menyelamatkan diri. Saya harus sembunyi. Ya, jangan. Dilarang kita yang sedemikian. Bantu. Bahu-membahu. Ikut berjuang. Ya. Bagaimana caranya? Bertanya, berkumpul. Perkembangannya bagaimana? Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa melakukan ini. Bagaimana kalau ana membantu seperti ini dan seperti itu? Demikian. Ini adalah perjuangan, ya ikhwah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Tersisa beberapa pembahasan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya atau pertemuan yang akan datang bismillahi ta'ala, dalam waktu dan hari yang sama. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman, memudahkan kita untuk memahami ilmu yang kita kaji, dan semoga Allah azza wa jalla memudahkan kita mengamalkan dari apa yang kita ilmui. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.